12 rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi orang-orang yang sabar dibalas dengan surga. Yang sabar pasti menang. Dan pada ayat 112, Allah berkata, berapa lamakah kamu tinggal di bumi? Mengindikasikan satu hal, bahwa sabar itu tidak lama. Kalau kita sabar, ternyata sabar hidup di dunia ini tidak lama, karena kita hanya tinggal di sini kalam hil basor, hanya seperti kedipan mata, sangat singkat, habis itu wafatlah kita untuk menikmati kemenangan yang tanpa batas di akhirat. Jadi ini memberi gambaran kepada kita di bulan Ramadan yang lalu, bahwa puasa kita selama 30 hari atau 29 hari bagaikan sebentar, tiba-tiba kita sudah masuk bulan Syawal dan tiba-tiba kita sudah berada pula di akhir Syawal. Jadi begitu cepatnya kehidupan ini, maka sabar itu begitu indah dan orang yang sabar itulah yang menang. Pendengar yang dimuliakan Allah, kemenangan akibat kesabaran dan sabar itu tidak lama benar-benar ciri dari kehidupan dunia. Banyak orang pintar tapi gagal. Banyak orang tidak pintar tapi berhasil. Karena apa? Karena kegagalan dan keberhasilan tidak terletak hanya pada kepintaran, tapi lebih dari itu terletak pada ketekunan dan kesabaran. Maka orang yang tekun, orang yang sabar pasti berhasil. Orang yang tekun, orang yang sabar, balasannya besar di surga. Orang yang tekun, orang yang sabar tidak akan mencapai kesuksesan dalam waktu yang lama. Maka di sini Allah bertanya kepada kita, berapa lama tinggal di bumi, mengisyaratkan kepada kita bahwa dengan banyaknya kenikmatan surga, seakan-akan dia tinggal di bumi sebentar saja. Ini adalah pertanyaan yang esok hari jawabannya akan dibacakan. Tapi secara umum, pertanyaan Allah ini sendiri merupakan hiburan bagi orang-orang yang sabar, hiburan bagi orang-orang yang tekun, karena keberhasilan dia tidak saja sebatas dunia kalau dia beriman, tapi keberhasilannya juga merambah sampai ke akhirat. Ada Ustadz Perdana, kita akan mengkaji lebih jauh tentang berapa lama kita tinggal di bumi. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-112 ini kita dihadapkan satu informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang dialog nanti yang akan terjadi di hari akhirat. Allah tidak hanya berdialog dengan ahli neraka sebagaimana yang disampaikan di dalam keterangan ayat sebelumnya. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayatku sudah dibacakan kepada kamu sedangkan kamu mendustakannya? Jadi ada dialog yang terjadi antara penghuni neraka dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dialog yang terjadi adalah dengan bahasa-bahasa cemoohan yang berasal dari Allah, dengan bahasa-bahasa tudingan, ejekan, penghinaan yang merupakan salah satu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para penghuni neraka, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala berdialog juga dengan penghuni surga. Dan ini tampak dari keterangan ayat 112 ini, ketika Allah bertanya, qala kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama, berapa tahunkah kamu tinggal di atas permukaan bumi ini. Kalau kita bandingkan antara redaksi yang Allah pergunakan ketika berdialog dengan penghuni neraka dengan penghuni surga dan dengan penghuni surga, maka akan terjadi perbedaan, ya. Coba perhatikan di sini, dengan sangat lembut, dengan sangat indah, dengan seakan-akan dua orang kekasih yang sedang berbicara, bahasanya begitu sangat menarik. Qala kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu tinggal, berapa tahunkah kamu tinggal di atas di dalam kehidupan kamu. Jadi kalau kita ingin mendengarkan bahasa-bahasa Allah nanti dengan bahasa yang lembut, maka cobalah untuk menjadi penghuni surga. Tapi kalau kita ingin ternyata mendengar kalimat-kalimat Allah itu yang merupakan tudingan cemoohan, itu artinya kita bersiap-siap untuk masuk ke dalam neraka. Nah, di dalam ayat 112 ini juga yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi dialog, ya, yang untuk menghidupkan suasana. Jadi Al-Quran itu salah satu bentuk keindahannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk mengajak kita berdialog, mencoba untuk mempertanyakan sesuatu kepada kita untuk kita jawab, ya. Di dalam keterangan ayat terdahulu, ya, kita sudah mendapatkan gambaran dari para ustaz-ustaz kita di dalam surah Al-Muluk saja, misalnya ketika Allah bertanya amman hazal lazi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Apakah seperti ini tentara atau pasukan atau deking kamu yang akan membantu kami untuk selamat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Begitu juga di ayat 112 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah kembali mengajak kita berdialog sebenarnya, ya, membutuhkan jawaban untuk menghidupkan suasana dan sekaligus juga menyadarkan kepada kita bahwa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak sesuatu yang memberikan satu pengetahuan baru kepada kita, bahwa sebenarnya, ya, ketika kita menjalani kehidupan dunia ini tidaklah lama sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal. Fil ardi adada sinin, berapa lama sih, berapa tahunkah? Allah tidak memakai bahasa di sini berapa puluh tahun, ya, tapi hanya memakai bahasa tahunan saja. Berapa tahunkah kamu tinggal di atas permukaan bumi ini, ya? Yang selama ini kamu rasakan berat, misalnya harus bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kuat mental untuk menghadapi tantangan ketika melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain tapi ternyata direspon tidak baik, harus mencoba untuk tetap optimis walaupun suasana di sekeliling kita misalnya adalah suasana yang tidak harmoni atau tidak berusaha untuk mendorong kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah atau menjadi orang-orang yang cepat tersadar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah baik-baik, kata Allah, itu semua hanya kamu rasakan dalam batasan waktu yang sedikit sekali, adada sinin. Para pendengar rahimakumullah, ini artinya menjadi satu pelajaran bagi kita, ya, jangan putus semangat, jangan merasa cepat lelah, ya, karena sebenarnya ketika kita berbuat baik itu semua tidak akan terasa. Lebih tidak akan terasa lagi kalau kita kemudian benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya apapun permasalahan yang kita hadapi, berbagai macam tantangan dan beratnya kesulitan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, itu semua seakan-akan haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak akan terasa. Karena apa? Karena kita betul-betul yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jalani hidup ini dengan keyakinan yang kuat, maka hidup akan dijalani dengan penuh semangat dan tanpa terasa. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah dialog antara Allah dengan orang-orang yang beriman dan sabar dalam menjalani kehidupan hingga akhirnya dia sudah mendapatkan kemenangan dan surga. Bagi yang telah berhasil, sabar itu indah. Bagi yang telah Masuk surga, iman itu bahagia. Bagi yang telah mendapatkan kesuksesan, maka dia akan menemukan tekun itu nikmat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.